yang telah membimbing masa kecilku, meniti jalan Tuhanku. Allah, semoga kau berkenan balas segala kebaikannya, menerimanya dan meridhoinya di hadiratmu. Allah,